Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan malam hari ini, setiap malam Kamis insyaallah taala kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul An'am. Dengan mengacu penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala dalam tafsirnya, yaitu tafsir surat Al-An'am. Kita mulai dengan pembukaan yang beliau sampaikan. Qulal musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, segala puji milik Allah zat yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru, namun kemudian orang-orang kafir, bi rabbihim ya'dilun, menyekutukan Rabb mereka, menduakan Allah dengan lainnya. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala, dia Allah zat yang menciptakan kalian dari lumpur, kemudian Allah tetapkan ajal, wa ajalu musamman indahu, dan ajal itu telah ditentukan di sisinya, tsumma antum tamtarun, kemudian kalian meragukannya. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, dan dia adalah zat yang disembah di langit dan disembah di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dia mengetahui ucapan yang disembunyikan atau ucapan yang lirih, wa jahrakum, dan yang keras. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat Rabb mereka, ila kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran tatkala datang kebenaran itu kepada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu biyastahzi'un, maka akan datang kepada mereka berita tentang apa yang mereka ejek dan mereka olok-olok. Tentang bismillahirrahmanirrahim, tentang firman Allah di awal surat Al-An'am atau bagian awal surat Al-An'am, bismillahirrahmanirrahim, maka pembicaraan tentang makna basmalah telah disampaikan berkali-kali. Fahiya ayatun min ayatillah, maka bismillah adalah salah satu ayat Allah Azza wa Jal, yang dengan bismillah lah dibuka dan dimulailah setiap surat kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Maka surat Baro'ah atau surat At-Taubah ya, itu tidaklah dimulai dengan basmalah, karena semua ayat yang turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri yang menjelaskan letak dan posisinya. Ini di sebelah mana? Ini sebelum apa? Dan ini setelah apa? Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk surat Al-Baro'ah, Nabi tidak menyebutkan basmalah. Maka para sahabat pun membiarkan, para sahabat radhiyallahu anhum membiarkan surat Baro'ah tersebut tanpa basmalah. Kemudian thumma ashkala alaihim, kemudian mereka para sahabat mengalami kebingungan, apakah surat Baro'ah itu satu surat tersendiri ataukah sebenarnya dia bagian dari surat, sambungan dari surat Al-Anfal. Fawada'u bainahuma hajizan biduni basmalah, akhirnya mereka pun meletakkan adanya pembatas, ada jeda antara surat Al-Anfal dan surat Baro'ah, namun tidak ada basmalahnya. Adapun apa yang dikatakan oleh orang-orang awam, ini orang-orang awam di dunia Arab punya punya keyakinan bahasanya sebab di tidak tercatatnya basmalah di awal surat Bara'ah itu karena basmalahnya dicuri jin. Basmalahnya dicuri oleh jin, disambar, ikhtatafuha, disambar oleh jin, yaitu maksudnya dicuri oleh jin sehingga hilang. Fadala aslalahu itlaqan, maka ini sama sekali tidak ada dasarnya, anggapan yang tidak berdasar, maka tidak boleh meyakininya. Oleh karena itu sebagian orang awam, dan aku jumpai di sebagian mushaf, dan ini banyak di mushaf-mushaf yang beredar di tempat kita di masa silam, di surat Al-Bara'ah di pinggir itu ditulis ta'awud yang bunyinya a'udzu billahi minan nar wa min ghadabil jabbar wa min kaidil asrar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dari murka Allah zat yang maha kuasa, dari tipu daya makhluk-makhluk yang jahat. Dan ini jadikan sebagai pengganti basmalah. Mungkin satu hal yang haram dan tidak diperbolehkan. Namun sikap yang benar adalah kita biarkan demikian saja dan kita katakan demikianlah yang ditulis oleh para sahabat radhiallahu anhum wa hum aswatuna wa qudwatuna, dan mereka adalah contoh dan teladan kita. Kemudian basmalah adalah bagian ayat dalam surat An-Naml berkaitan dengan surat yang dikirim oleh Sulaiman kepada Bilqis. Lian Allah Ta'ala dhakaraha, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu ala sabil hikayat, dalam bentuk cerita. Jadi Allah menceritakan perkataan Sulaiman dalam suratnya kepada Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu Bismillahirrahmanirrahim. Lakin ja'alnaha ayatan fahal ya mustaqillah. Namun ketika kita jadikan basmalah itu satu ayat sebagaimana di awal surat, berbagai surat kecuali surat Bara'ah, maka apakah dia ayat yang berdiri sendiri ataukah dia mengikuti ayat setelahnya? Maka basmalah di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan yang lainnya, apakah dia ayat pertama di masing-masing surat? Ayat pertama di surat Ali Imran, ayat pertama di surat An-Nisa, ayat yang pertama di surat Al-An'am, ataukah dia ayat namun tidak gabung kepada surat sehingga tidak masuk dalam hitungan surat, hitungan jumlah ayat dalam surat tersebut? Maka jawabannya hiya mustaqillah, dia adalah satu ayat yang berdiri sendiri, tidak mengikuti ini rangkaian ayat setelahnya. Fala tu'addu min ayatiha, maka tidak terhitung sebagai bagian ayat dari surat Al-An'am, surat Al-Ma'idah dan seterusnya. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang masalah basmalah, apakah dalam surat Al-Fatihah, apakah dia sama dengan basmalah di selain Al-Fatihah, yaitu ayat yang berdiri sendiri, ataukah dia juga bagian dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Ini satu hal yang diperselisihkan. Orang yang mengambil pendapat yang berbeda wajib dimaklumi. Waswah dan pendapat yang benar menurut beliau, menurut penulis Syekh Utsaimin rahimallahu taala, basmalah adalah ayat ya di surat Al-Fatihah sekalipun sama dengan di surat-surat yang lain, yaitu dia adalah ayat yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Berdasarkan dalil sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Berdasarkan dalil sunnah fi'liyah berupa sabda Nabi dan perbuatan Nabi. Dan yang jadi pokok dalil adalah sunnah kauliyahnya. Adapun dalil berupa sabda Nabi, maka dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-shalata. yaitu membagi suratul Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat As-Salat. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Salat. Qasamtu salata, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Maka jika hambaku dalam ketika membaca surat Al-Fatihah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah memberikan respon dan tanggapan dengan mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Diatkan oleh Muslim dan seterusnya hadis. Dan di hadis kudsi tersebut tidak disebutkan basmalah. Ini dalil pokok. Dan sebagaimana tadi beliau sampaikan, ini adalah masalah yang diperselisihkan. Maka ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapat yang muntasir, yang paling berkembang di masyarakat kita. Dan ini adalah, dan pendapat ini di antara ulama muasirin yang memilih pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Syekh Al-Albani, basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Karena beliau menguatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam sunannya, yang di sana Nabi mengatakan bahasanya suratul Fatihah sab'u ayatin wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat darinya. Ini dalil tegas, gamblang. Ini alasan paling kuat yang dimiliki oleh ulama yang berpendapat kalau bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Namun masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, ini termasuk bab, termasuk dalam kaidah dalam mura'atu madhab ahlil balad, menimbang madhab ahlil balad. Karena ini bisa jadi masalah besar kalau kita ngambil pendapat yang berbeda kemudian disosialisasikan di tempat terbuka. Ini jadi masalah besar di banyak tempat. Oleh karena itu, maka madhab alul balad, madhab penduduk dalam hal ini lingkungan kita harus diperhatikan. Maka masalah semacam ini, maka tarjih, kalau kita mentarjih pendapat yang beda semacam Ibnu Utsaimin di sini, harus hati-hati. Ngomong di mana? Ngomong di khutbah Jumat, oh bahaya. Ngomong di pengajian umum yang di situ bahaya, karena banyak orang salah paham kemudian ini dimanfaatkan oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah untuk kemudian mempermasalahkan. Padahal di ulama yang jadi rujukan kita pun sudah terjadi perselisihan, dan memang telah terjadi perselisihan sejak masa silam. Tapi dalam mengantisipasi orang-orang yang mutarobis, orang mengintai-intai mencari celah mana yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian memperkeruh suasana. Dalam rangka mencegah mutarobis, maka hati-hati. Kalau mau mentarjih, mau melakukan pembahasan yang tarjihnya berbeda dengan madhab ahlul balad dalam masalah ini. Kemudian sunnah fi'liyah, namun adalah dalil penyokong saja, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan basmalah. Hadza wasabit anhu, itulah yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki yaitu hadis Anas radhiyallahu anhu, aku salat bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar serta Utsman, aku tidak mendengar satu pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Diatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi, alasan ulama yang mengatakan basmalah tidak dijaharkan. Wataku al-jahara, maka sikap Nabi yang tidak jahar untuk basmalah dalam sholat jahriyah adalah dalil atau isyarat yang menunjukkan, namun ini bukan dalil tegas, ini isyarat saja. Isyarat yang menunjukkan kalau itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jika dia bagian dari Al-Fatihah, tentu Nabi menjaharkannya sebagaimana menjaharkan ayat lainnya. Namun saya katakan ini dalil penyokong saja. Seandainya kita kuatkan pendapat yang mengatakan basmalah, hadis ini juga tidak masalah. Ya, itu cuma masalah bacaan, gitu kan? Itu cuma masalah bacaan. Jika kita kuatkan pendapat ulama yang mengatakan bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka akan kita katakan hadis Anas itu maunya cuma sekedar bacaan Nabi ya, untuk Al-Fatihah. Beliau uniknya basmalahnya sir, nah, yang lain jahar. Gitu. Maka ini hadis Anas ini tidak akan jadi dalil yang melawan untuk ulama yang mengatakan basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, maka ini bukan mu'arid, bukan dalil yang melawan dalil dan pendapat tersebut. Sehingga saya katakan ini cuma sekedar penguat dan penyokong saja. Kemudian lembar berikutnya atau halaman berikutnya ini pembahasan tentang masalah nahwu. Bagi Ayyukal terdapat sisa pembahasan tentang basmalah. Basmalah itu dimulai dengan huruf jar, bismillah. Dan telah satu hal yang ma'ruf dalam ilmu nahwu, bahasanya huruf jar itu tidak boleh ada amilnya, yang disebut dengan muta'alik. Nah, manakah muta'aliknya? Maka jawabannya muta'aliknya tentu terbuang dan perlu ditakdirkan, dikira-kirakan. Nah, kira-kiranya itu setelah bismillahnya. Adapun kita katakan itu terbuang karena dia tidak ada, maka tidak boleh tidak berarti harus terbuang. Kalau terbuang harus muqaddar, dikira-kirakan. Dan tadi kita pilih bahasanya muqaddar di belakang dengan dua alasan. Yang pertama adalah atayamun ay tabaruk, dalam rangka kita ngalap berkah menyebut nama Allah di depan. Kita berharap keberkahan dengan yang di nomor satu kan dikedepankan adalah menyebut nama Allah. Kemudian supaya menghasilkan makna hanya, sehingga seakan-akan aku misalnya mau membaca, maka makna bismillah ketika mau membaca artinya adalah aku tidaklah membaca kecuali dengan nama Allah. Dan jika demikian maka kita takdirkan di belakang karena dua alasan yang telah disebutkan. Nah, kemudian bagaimanakah kita kira-kirakan? Apakah kita kira-kirakan yang hilang tersebut itu berupa isim ataukah fi'il? Dan itu kemudian dalam kata-kata yang bersifat umum ataukah yang spesifik? Maka ada empat kemungkinan. Yang pertama, kita kira-kirakan fi'il ataukah isim? Maka jawabannya, kita kira-kirakan dalam bentuk fi'il. Karena fi'il adalah hukum asal untuk sebuah aktivitas, membaca, menulis, dan yang lainnya. Walidaklah karena itu tidaklah kita jumpai isim yang beramal dengan amal fi'il kecuali harus memenuhi sejumlah syarat. Maka jika itulah hukum asalnya, maka mentakdirkan dengan fi'il itu yang lebih utama daripada mentakdirkannya dengan isim. Nah, ketika kita pilih fi'il, nah, maka apakah kita pilih? Kita pilih fi'il tersebut adalah fi'il yang global sehingga mencakup semua aktivitas, ataukah di setiap aktivitas fi'ilnya berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang mau dikerjakan. Maka kita pilih, kita takdirkan dengan fi'il yang spesifik, karena yang spesifik itu lebih menunjukkan pada maksud daripada yang global. Maka kita contoh, kita akan sampaikan beberapa contoh. Maka jika kita anggap maknanya adalah bismillahi ibtidai, berarti mukodarnya isim dan isimnya am, isimnya global. Maka ini menyelisih pendapat yang lebih kuat dari dua sisi. Yang pertama tadi di sini ditakdirkan isim, padahal yang tepat fi'il. Kemudian ditakdirkan dengan kosakata yang global, ibtidai, mulaiku. Nah, padahal yang lebih tepat spesifik. Namun jika kita katakan makna bismillah adalah bismillahi abtadi'u fi'il, aku memulai, maka ini menyelisih pendapat yang lebih tepat dari satu sisi, yaitu karena di sini sudah betul pakai fi'il, namun fi'ilnya adalah fi'il yang global, aku mulai. Nah, jika kita katakan bismillah itu maknanya bismillahi qiraati, dengan nama Allah inilah bacaanku, maka ini menyelisih pendapat yang rajih dari satu sisi, yaitu dikira-kirakan dengan isim padahal yang tepat fi'il. Nah, jika bismillah itu kita katakan maknanya adalah bismillahi akra'u, ketika kita membaca, maka maknanya bismillahi akra'u, maka inilah muqaddar yang paling bagus, karena dia fi'il, kemudian di belakang, dan kata kerjanya atau fi'ilnya itu spesifik. Karena ini mau membaca, maka muqaddarnya adalah akra'u. Fawa adal, maka ini lebih menunjukkan kepada maksud. Kemudian di sini dan dalil kalau yang tepat itu harus muqaddar dengan khas, dengan satu kata yang spesifik, adalah hadis malam yathbah fal yasbah bismillah. Siapa yang belum menyembelih hewan kurban, maka adalah dia menyembelihnya dengan nama Allah. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya hendaknya kita takdirkan dengan fi'il yang spesifik yang sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan. Maka saat wudu, maka bismillah saat wudu, itu maknanya dengan nama Allah aku memulai berwudu. Ketika mau membaca, maka makna bismillah adalah dengan nama Allah aku hendak membaca. Ketika menulis surat atau yang lain dituntunkan untuk menulis bismillah, maka maknanya dengan bismillah, dengan nama Allah, hanya dengan nama Allah, dan berharap berkah nama Allah, aku menulis. Kemudian tentang nama Allah itu sendiri, atau bismillah, maka itu namanya adalah ismun dan Allah. Isim di sini mufrad mudhaf kepada Allah Azza wa Jal, maka menunjukkan makna umum. Di kaidah usuliyah, mufrad mudhaf ya'um, atau mufrad mudhaf yufidul umum. Sehingga artinya, bismillah artinya dengan semua nama Allah. Terjemah yang tepat untuk bismillah bukan hanya sekedar dengan nama Allah, itu kurang sempurna. Nama yang lebih tepat, bismillah artinya adalah dengan semua nama Allah. Karena di situ ada mufrad mudhaf yang memberikan makna umum, berarti semua nama Allah. Maka ya tadi artinya dimulailah kegiatan tersebut dengan semua nama Allah. Maka jika kita mengatakan bismillah, seakan-akan kita mengatakan bikulismin min asma'illah, dengan semua nama Allah. Keterangan yang semisal telah disampaikan sebelumnya oleh Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di di tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian tentang Allah, Allah adalah satu kata-kata yang sangat mulia sekali. Dia adalah alamun, nama untuk Allah Jalla wa'ala yang tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Dan tidak pernah hal tersebut terjadi, Allah diberikan untuk makhluk baik di masa jahiliyah ataupun di masa Islam. Dan dia adalah pokok dari semua nama. Dari semua nama Allah. Oleh karena itu tidaklah kita sebutkan atau disebutkanlah nama-nama Allah kecuali setelah Allah itu sendiri. Karena Allah itu adalah akar dan dasar pokok dari semua nama. Kemudian pembahasan tentang masalah apa hukum memulai dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca Al-Quran namun di tengah-tengah surat. Kalau di awal surat jelas, karena mushafnya ada bismillahnya. Maka dalam rangka mengamalkan apa yang telah menjadi konsensus dari para sahabat. Di awal surat itu ada bismillahnya kecuali surat Baro'ah, ya, maka ada tuntunan untuk membaca bismillah. Nah, yang jadi pembahasan adalah manakala kita tidak misalnya membaca surat Al-An'am namun tidak dari awal surat namun sudah ayat kelima atau ayat yang kedua gitu. Nah, namun tanggung ya, kenapa enggak sekalian aja ayat yang dah ke 10 atau 20 atau 30 gitu. Kemudian di situ apakah perlu bismillah ataukah ta'awud langsung baca? Maka jawabannya sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk bismillah ketika membaca Al-Quran di tengah surat. Yang dimaksud tengah di sini bukan harus persis tengah ya. Nah, nanti saya khawatir kalau bahasa Indonesia nanti tengahnya, ini 50 ayat berarti tengah-tengah. Ya. Kan bisa dipahami kayak gitu ya bahasa Indonesia ya. Di tengah surat. Nah, itu pemahamannya gitu kan. Padahal dimaksud tengah di sini artinya bukan dari depan. Gitu kan? Jadi kalau fi asna'i surah ini kita terjemahkan di tengah surat, itu kalau pemahaman orang Indonesia yang tulen, kan? Yang belum ngaji segala ini, itu ini kalau membahas kalau 50 ayat berarti pas ayat 25 atau 26 ya. Padahal asna di sini bukan intisaf. Bukan fintisaf surat. Kalau intisaf berarti separohnya, tapi kalau asna di sini di tengah-tengah ini apa ya? Pilihan yang lain selain di tengah-tengah, Bang ya. Di dalam surat. Yang jelas yang dimaksud fi asna'i surah adalah tidak dari depan. Ketika membaca satu surat tidak dari depan, tidak dari awal, maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk tetap basmalah. Ya, sunnah di sini yang dimaksudkan dalam mustahab dianjurkan. Namun yang benar menurut penulis dan ini pendapat jumhur fuqaha wal qurra, annaha laysat mustahabbah. Tidak dianjurkan. Karena kita membaca Al-Quran dan kita kembalikan pada dalil, maka dalilnya firman Allah, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kalau menurut ayat, maka begitu membaca satu maka berdasarkan surat An-Nahl 98 ini bismillah kemudian langsung baca Al-Qur'an. Maka misalnya jika kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard di surat Al-Baqarah ya, maka kita menambahi dari apa yang disampaikan oleh An-Nahl 98. Nah, An-Nahl 98 ta'awudz kemudian baca. Kalau ada bismillahnya terlebih dahulu, berarti kita nambahi dari ketentuan yang disampaikan oleh An-Nahl 98. Sehingga yang tepat cukup kita katakan dengan menghormati pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Kita katakan, maka cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian langsung ayat. Kemudian jika ada orang yang beralasan dengan hadis, bukankah memulai satu hal yang baik dengan bismillah. Kulo amrin dibalin setiap perkara yang penting dan manfaat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus dari keberkahan. Dan hadis ini adalah hadis yang kuat menurut Syaikhul Utsaimin sebagaimana di Kitabul Ilmi di bab tanya jawab di bagian belakang. Dan hadis ini juga dinilai hasan oleh Syekh Ibnu Baz di Majmu' Fatawa, meskipun dinilai dhaif oleh Al-Albani. Nah, kalau ada orang yang beralasan, bukankah ini baca Quran kan satu hal yang manfaat, satu hal yang penting. Gimana kalau kita dengan berdasarkan hadis tersebut, kita juga perlu bismillah. Maka ada jawaban yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekh di sini. Jawaban bagus dan menarik dan unik. Maka jika ada yang mengatakan, bukankah ini satu perbuatan, itu perbuatan yang manfaat, perbuatan yang penting? Dan sepatutnya akan aku mulai setiap hal yang penting, yang manfaat, yang besar manfaatnya dengan basmalah. Dalam rangka mengamalkan hadis. Maka kami katakan jika demikian, jika Anda menyatakan demikian, maka harusnya Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu kalau mau berdalil dengan kulu amrin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka putus dari berkah. Ya kan dimulai berarti yang pertama kan? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca ayat. Mau adakah yang demikian? Ndak. Berarti kan ini berdalil dengan kulu amrin dibalik ndak pas di sini. Berdalil dengan kulu amrin dibalik ndak tepat di sini. Fasahih maka yang benar tidak dianjurkan ketika kita baca Al-Quran dan tidak dari awal surat, tidak dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Walihataklah karena itu maka para siswa yang ada di madaris di sekolah perlu diingatkan untuk tidak menjadikan hal itu basmalah ketika membaca tengah tidak di awal surat, jangan dijadikan sebagai satu kebiasaan. Artinya, nampaknya beliau mengatakan, ya kalau enggak jadi kebiasaan, bukan sunnatan, bukan adatan, kadang-kadang ya enggak apa-apa. Gitu ya. Kadang-kadang enggak apa-apa. Namun, yang beliau katakan, li'alla yattakhidhuha sunnatan. Jangan itu jadikan sebagai kebiasaan. Seakan-akan sebagai satu hal yang baku tuntunannya, seperti itu. Padahal yang lebih tepat malah tidak seperti itu. Kemudian berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman, maka Rahman diambil dari kata-kata rahmah. Mengikuti wazan fa'lan. Dan wazan fa'lan dalam sorab menunjukkan pasti memuat makna luas dan penuh. Maka Rahman adalah, Allah adalah zat yang demikian penuh dan luas kasih sayangnya. Kasih sayangnya itu penuh meliputi dirinya, memenuhi dirinya dan zatnya. Dengan kasih sayang yang luas. Sehingga makna Ar-Rahman adalah dzurrahmatin wasi'ah, pemilik rahmat, kasih sayang yang luas. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan Ar-Rahman bahasanya Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang yang bersifat umum untuk semua manusia dan semua makhluk. Namun yang benar yang dimaksud dengan Ar-Rahman bahasanya Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas dan dia menyayangi siapa saja. Yarhamu, dan dia menyayangi siapa yang dia kehendaki. Fawa adallu alal wasfi minha alal fi'li. Maka rahmat Allah untuk Ar-Rahman itu adallu alal wasfi. Lebih menunjukkan kepada rahmat sebagai sifat daripada rahmat sebagai perbuatan. Lain hanya dengan Ar-Rahim. Rahim di sini fa'il, ini adalah bentuk sirah mubalaghah dari kata-kata juga rahmah. Akan tetapi Rahim itu lebih menunjukkan kepada perbuatan daripada pada sifat. Maka di nomor satu kan Rahman karena dia menunjukkan sifat. Kemudian baru berikutnya adalah Rahim karena dia perbuatan. Sehingga makna Rahman Ar-Rahim artinya Rahman Yarham. Dia adalah zat yang sangat luas kasih sayangnya dan dia menyayangi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat kalau Dia rahimun bil mukminin, rahim dengan orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah kaitkan dengan orang-orang yang beriman, maka yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah rahmat yang bersifat khusus. Ya, maka rahman dan rahim itu akar katanya sama, yaitu kasih sayang. Lalu apa bedanya? Beda rahman dengan rahim, maka tadi disinggung oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, kalau ada ulama yang berpendapat rahman itu adalah kasih sayang yang luas untuk semua makhluk, mukmin ataupun kafir, manusia ataupun binatang, di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan rahim, rahmat yang bersifat khusus. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang lebih tepat yang beliau pilih adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim sebelumnya. Yaitu rahman itu menunjukkan sifat, sedangkan rahim mengacu pada sifat, menunjukkan rahmat sebagai kasih sayang sebagai sifat, sedangkan rahim adalah kasih sayang sebagai perbuatan, yaitu menyayangi. Maka ar-Rahman itu untuk yang dikedepankan, makna dari ar-Rahman adalah menunjukkan Allah itu adalah zat yang sangat besar kasih sayangnya, sangat luas kasih sayangnya. Zatnya itu dipenuhi dengan kasih sayang. Sedangkan rahim itu lebih kepada menunjukkan bahasanya, ya, kasih sayang Allah itu berefek kepada makhluknya dengan Dia menyayangi hamba-hambanya yang ingin Dia sayangi. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama membagi rahmat Allah menjadi dua macam, rahmat yang bersifat umum dan rahmat Allah yang bersifat khusus. Rahmat Allah yang bersifat umum yaitu mencakup semua makhluk, mukmin, kafir, bertakwa ataupun durjana, kecil ataupun anak kecil ataupun dewasa, bahim, wal aqil, binatang ataupun yang berakal ataupun tidak. Fakulul khalqi, maka semua makhluk itu semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kasih sayang yang bersifat umum. Tidak ada satupun yang nyeleneh sehingga tidak mendapatkan kasih sayang yang bersifat umum. Sedangkan rahmat yang bersifat khusus, maka itulah rahmat yang berlaku untuk yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Beda antara rahmat yang bersifat umum dan bersifat khusus. Rahmat yang bersifat khusus itu berkaitan dengan kasih sayang di akhirat. Fayakunu, maka Allah Azza wa Jal itu memiliki rahmat untuk orang-orang yang beriman di dunia dan rahmat di akhirat. Adapun rahmat yang bersifat umum berupa diberi makan, diberi kesempatan untuk hidup, bernapas dan seterusnya, maka itu tidak ada pengaruhnya kecuali di dunia. Walidzalika, oleh karena itu kita katakan orang-orang kafir di akhirat akan Allah sikapi dengan adil, dan tidaklah disikapi dengan kasih sayang. Demikian juga berlaku untuk binatang dan makhluk yang tidak berakal, mereka di akhirat akan disikapi dengan sikap adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keadilan Allah untuk binatang, Allah akan yaqdi bainal bahaim. Ya, akan memberikan keputusan, memberikan pengadilan di antara binatang. Binatang yang zalim pada binatang yang lain akan diberi hukuman. Yang dulu menanduk binatang yang lain, kambing yang punya tanduk kemudian menzalimi kambing yang tidak punya tanduk, maka besok Allah akan kisos. Yang dulu tidak punya tanduk, Allah beri tanduk untuk menanduk yang dulu punya tanduk. Allah kisas, kemudian dan Allah perintahkan binatang tersebut untuk menjadi debu. Fayakunu turaban wala na'ima. Jadilah mereka debu dan tidak ada kenikmatan surga untuk mereka. Dan menurut penjelasan sebagian ahli tafsir, ketika ini terjadi, itu terjadi di mahsyar, dilihat oleh orang-orang kafir. Maka pada saat itu maka orang-orang kafir mengatakan apa yang Allah ceritakan di surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Duh, seandainya aku seperti kambing-kambing itu, jadi debu, kemudian mendapatkan pengadilan. Ya diadili namun sudah jadi debu. Tidak kemudian berketurusan, betapa enaknya. Ya, maka disebutkannya dua nama ini saat basmalah, yang tataqaddam fi'lal abdi, dan ini sebelum seorang hamba beraktivitas, sebelum berbuat ataupun berkata-kata, mengisyaratkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah tidak menyayangi kita, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas ini, dan tidak akan dapat manfaat dari perbuatan ini, dari ucapan ini. Untuk namun ini kita bisa dapat mengambil manfaatnya, manfaatnya semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu masuk surga dengan amalnya. Para sahabat mengatakan, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tidak pula aku kecuali jika Allah meliputi diriku dengan kasih sayangnya. Berkaitan dengan kasih sayang Allah, tadi ada kasih sayang Allah yang khasah dan ada kasih sayang yang akhasul khasah. Itu kasih sayang Allah untuk orang beriman yang penyayang. Karena mengingat hadis yang mengatakan, inna mayarhamullah min ibadihi arhama. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Nah, ini rahmat Allah, padahal di situ ada kata-kata hanya. Maka yang dimaksud dengan rahmat Allah untuk hamba-hamba yang penyayang, itu bisa kita petakan, kita masukkan ke dalam akhasul khas. Ya, rahmat Allah yang lebih spesifik lagi, yaitu di kalangan orang-orang yang beriman, yang punya sifat penyayang yang sangat besar, maka Allah akan berikan kasih sayang yang sangat spesial. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ba'akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.